paling orang aku si ayah. Jambangan ni ayah. Jember entah kok bu ayah nanti bu ayam ngedos. Mana anak anak takon pak ane. Mama nanti ya, mama meme karak ya lo. Pegawaiannya meme karak ya mama. Jemberan kok aku. Manut, sampean gelem manut ulama, mesti sampean katut oleh barokai ulama. Amin. Zaman manut para kiai, para alim, mesti sampean katut oleh cipratan ilmune para alim, para kiai. Contone ya, santriku lho sing nyupiri aku. Niku manut kula. Kula ten pundi-pundi dhek manut. Kula ngaji tekan Pesuruan, dhek yo katut tekan Pesuruan wong manut aku. Kula ngaji ning Malang, santriku yo katut tok Malang wong manut aku. Aku ngaji nang Banyuwangi, santriku yo katut tekan Banyuwangi wong manut aku. Kula ten Tangerang Banten mriku, santri kula nggih katut mugi Tangerang Banten wong manut kula. Sakniki kula ten Jambangan, santriku yo katut tekan kene. Engko bareng ini aku dikei mangan. Eneng mangan itu lagi engko ya. Mati watak critakno nang raeneng. Aku jane gekmu ya rondo ngenteni ora dikekeki aku ngono. Engko nek dikei santri kok katut dikei mangan wong manut aku. Nah terus aku engko mulai dikei berkat. Tapi mbah disiapin mbah ora iki. Engko santri kok katut oleh berkat. Mergo manut aku. Malah kadang-kadang nek karo tuan rumah mek dikei siji niku Pak. Aku gelek ngalah. Ben berkate digo mulih santrine. Piyaine ngalah. Mulane kok nek eneng no kene ya kei dhewe-dhewe ta. Nek eneng ora eneng ya wis ora samaksa-maksa wong. Soale kula nek mulai biasane ngono kok. Pun. Sampeyan kok gelem manut Allah? Mesti katut oleh rahmati Allah. Mbah wong kene ra gelem amin kok. Kasep. Mesti katut oleh ridhone Allah, oleh barokahe Allah, oleh swargane Allah. Saman manut Rasulullah mesti katut oleh syafaate Rasulullah. Katut oleh karomah kemuliaane Rasulullah. Lah anake ya dididik ngono. Biar mengidolakan Rasulullah. Ngono. Musa iki ora. Bocah saiki ora kok mengidolakan Rasulullah, ora mengidolakan tokoh sekaliber Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Enggak, anak sekarang lebih mengidolakan Sondersit. Mulane potongannya kaya wedhus ngene iki modele. Rambute ana jambule. Ngapunten, ngapunten. Bocah saiki lho Pak, kon kopian sarungan iki do gengsi. Padahal bangilan iki poke santri. Nek sak generasi muda model kaya ngene iki. Sorry bro, sorry bro. Biyen cilikane panjenengan yo ora kopian ra sarungan no isin. Saiki kopiane malah isin, Pak. Celana apik-apik ku diedel-edel, dengkule dibedah. Nganggo kaos ireng ditulisi narapidana LPG Pinang. Bocah saiki ngono kadang digawe salat kok tulisane. Aku tahu soalnya salat nang ngarepe bocah kaosan. Nang kaos sing digawe salat tulisane gara-gara anumu anuku jadi lemes ngono kuwi. Sampai saiki seeling aku. Ya Allah. Estu kula tahu petuk bocah ini Pak. Kaose ditulisi panitia hari kiamat. Aku godhog-godhog. Cung-cung nang kiamat mbok panitiani iki lho. Entar bendaharane sapa aku ya. Ya Allah. Kenapa kula sampean dikongkon manut? Allahumma sholli ala Muhammad. Ben katut. Lah, saiki ngene. Panutan kuwi ana loro.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angger diketek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mergo gelek ke rumah assalamualaikum. Nah satu ketika ruang tamune yai ku didandani, direnovasi, dipugar, manuk dilek, nang buri, nasibe rondo elek. Jejer WC ne santri. Angger esuk no WC ana santri mentret. Nah, santri to, santri pondok roto-roto mangan ni lawe mek sambel uyah. Lombok mek uyah diulek kaya wetenge murus. Angger esuk no WC ana santri prek kata-kata-kata. Nah, esuk ana santri mentret neh prek kata-kata. Munggang dilu ana sing mlewayu lungguh prek kata-kata. Lus bareng manuk dilenom buri diketeki le manggunge iso seje. Prek-prek. Prek-prek. Aku ki angen-angen, Pak. Kula niku mikir, Bu. Iki manuk. Kulino krungu assalamualaikum. Diketeki le manggunge yo assalamualaikum. Bareng gelek krungu preketek. Diketeki ki manggunge yo preketek. Anak juga demikian. Anak itu kalau lahir dan dibesarkan di lingkungan yang preketek, besok besarnya pasti akan menjadi manusia yang prokotok. Mudah gede kayak prokotok. Sederhana, Pak. Sampean nek pengen duwe anak sing sregep jamaah, to sampean nyontoni dadi wong tua sing sregep jamaah. Ora usah mbok obrak. Anakmu disetel Gusti Allah dadi anak sing sregep jamaah. Kaya wong biyen ni masjid langgar welek, Pak. Tapi rame jamaahe. Angger wis Allahu Akbar. Bapak-bapak wis kalungan sajadah, ibu-ibu wis ngempet ruko. Anak yang mlebu jerantal nututi. Masa iki ora kok. Azan masjid ipakane tambah nang ngarepe TV kok. Rokokan jedal, jedul ngopi sampai medhewe ngrang. Nah ibuke ya lungguh nang isor nyekeli remote. Anak diobrak, kupengem ora krungu azan tapi ya. Kena budal. Pak Ane sik ngimboi, "Wek ra krungu omongane Bun." Jotos iki pisan kok. Ngelibet budal. Gile engko ketune Pak E. Ini Pak Ane titip ketut tok. Anak ya budal wedi jotosi Pak Ane. Tapi turut dalan mesti gremeng. Dhe'e medongkrong. Kene kon budal, taek to piye Pak E. Ono Pak kok ditaek-taekno anak ya asline saleh dhewe ta dari. Iki ora urusan nem kowe ora usah muni cocok-cocok kowe. Iki urusane wong gerang. Mulane Pak, biyen ana bocah nyolong jambu konangan sing duwe nang diwedekno. Ayo terusno, kandakno Pak Em. Wedine ngabot. Tak biyen diomongi tak kandakno Pak Em. Wedine pol. Mergo pakane apik. Aja ndaro pake bali, engko aku ndak diseneni pake, ndak digebuki pake. Wedi. Entah saiki iki nyo. Nyolong jambu nang konangan sing duwe diwetekno. Ayo terusno. Kandakno Pak Em. Kandakno ora apa-apa. Aku wis musyawarah karo Pak E. Ya bapak iso setuju, tanda tangan hitam di atas putih. Ana sing luwih nemen nyolong jambu konangan diwetekno. Ayo terusno. Kandakno Bapak Em. Ngelapo mbok kandakno? Ora usah kandakno. Lah kae sing ngundhuhno dhuwur kok pasti kerasa ke bapak. Mak aku mek dikon jumputi rontokane. Nah, saya ngunduh ya bapak nandur kan. Artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja dewasa ini itu sebenarnya juga salah satu faktor dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Kene apa bocah biyen sopan-sopan, tata krama. Wong biyen sopan-sopan, tata krama. Kene apa bocah saiki kok dablek-dablek. Yo gerangane dablek-dablek. Ngaku ngono ora ngaku yo ngono. Ayo bareng-bareng dandan. Wong taklime yo lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Nyontoni wilwih mandi timbangane merintah. Dakwah yang paling manjur itu dakwah bilhal. Halo?

Lah nek artis-artis kuwi apa mbok gandule pentile ngono. Nek nanggap kok larang-larang men kowe. Ngregane kiai kadang rambe jaji. Ngono lho sing garakno aras arasen ya perkara ngono. Lho ngono kok dibantau berarti Pak Anwar ngaji golek duit ora. Aku ngerti nek kiai ngaji golek duit dosa. Tapi luwih dosa neh lek sampean ngundang kiai rambe gawe duit. Utawa ngekei tapi rambe jaji. Nah wong kiai kon ngimami tahlil peteng dengan rakaruan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, klutik 5000. Nang ngekei selawat ngono, selawat. Mulane diarani selawat diseselo karo wewet-wewet. Ngeregani jenenge. Jayembren aku jare. Nah aku ki mbelani kiai-kiai desa lho, Pak. Ben terhormat. Bukankah sampean iso wudu sing ulangi yo kiai desa kuwi? Nawaitul wudu ah lira pengil hadasil asgori. Orang iso lira il lira iso lira pengil hadasil asgori. Fardhonillahi taala. Niat yang sun wudu krono ngilangaken hukume hadas. Kuwi sing ngulangi kiai-kiai desa nunung saiki rambok regani. Kowe iso maca Quran diulangi alifat ka abien urung ana kok ijab urung ana. Apa metode an-nahdiyah al-barqi ummi qiraati urung ana. Biyen kok ida bagdadiyah turutan kuwi lipat ka alif kasra ya lam jama u a i u bapak kabba bapak kasra bi memet amma tak kasra ti babi mati tando matu kabdo maku tapet kata hando mahu tuku tahu kuwi sing ngulangi ora mbok regani aku mbelani kuwi lho Pak sing desa-desa kuwi ben diregani wong lha nek aku lho bayaran kuwi sakeh ngapunten. Wes malah rasih tundung mau gimbo. Eh, sampun no. Yo seumben nak sampan nunat no bapak e. Yo gane bapak e. Niki metode mencetak anak yang solih dereng kula aturke. Insya Allah di lain kesempatan. Aku sengaja tak uwakei ngaji kuyo. Padha karo ngaji niki yai loro. Ketepaan bengi iki mboten dobel. Namun siang wau pangapunten Kang Agung, kita ndonga sareng-sareng muga-muga nak Muhammad. Abdullah Farid khususe lan Doyo putra-putri kula panjenengan dados generasi ingkang salihin salihat. Ana hadin niyah wa ana kulli niyatin salihah. Bijahinna fi rahmatil ummah. Ala man nawaina wa ala man nawaw bi sulhun salihan bisil asrar bi asrari sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anqul li sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa silatan asilatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asumah. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna i'udaruna wa qifatuna kalassamin alim wa tiba'alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa wafiqna ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim. Allahumma ja'alna wa ja'al awlajana wa salamitana ahlana qawmana jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil tuqa wa ahlil qur'anil azim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli al-khair wa salah fi daraini wa la taj'alna wa iyahum min ahli al-kufri wa shirki wa al-fasadi wa shari wa dhair. Rabbi ja'alna muqimina salati wa min durriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muslimayna ka min durriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min ash-sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar.